Kasih Cah Sentul Putra, MC di juga terima kasih ya. Oke, baik langsung dikasih satu tebang bersama rekan-rekan semua ya. Warga besar yang punya Tayu Gulan Padi, Jawa Tengah ada. Berita kepada kawan. Berita kepada kawan kita bermain bersama. Sondesi. Hemba, si. Herna Legend Los, terima kasih Jati Aku. Mama Tanah Malas, Mercedes, Brak Gendis, Brak Angker. Putra ya. Juleha. Mama Sudi bersama rekan-rekan semua ya. Kali Jodoh, Kedung Kali Jodoh, Lawala Tajaran Kebang, Grong Stel. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah. Putra OBC, Gagak Lea, Lawa Rata, Jaran Kepa Mercedes, Laskar Sela Bino Arreta Indonesia, Putra Cikri, Putra BBO, Putra BM, Lor Kali Kasdo, Putra Juleha, Kaje Mami Rosel, yang punya belegu ke Bro juga terima kasih ada, Teroris Sita. Terima kasih. Ayo, konkret. Satu tembang berita kepada kawan bersama Edot Arisna sudah dikasih ya.